نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan bagi hamba-hambanya yang beristiqamah. Yani malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir dan jangan sedih. Bergembiralah dengan surga, dengan jannah yang telah dijanjikan untuk kalian. Kamilah yakni malaikat pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia ini dan di akhirat. Dan bagi kalian apa yang ada dalam surga, apa yang ada dalam jannah, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta, semuanya ada di dalam jannah. Itu semuanya nuzulan, merupakan bentuk jamuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian hamba-hambanya yang istiqamah. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan yang akan didapatkan oleh hamba-hambanya yang beristiqamah. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ayat ini juga menerangkan tentang keutamaan bagi hamba-hambanya yang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka yang mengatakan amanna, yang mengatakan Rabbunallah, kemudian beristiqamah, fala khawfun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak ada rasa sedih untuk mereka. Mereka adalah penghuni, penduduk surga, kekal di dalamnya. Itu semuanya merupakan balasan dari apa yang telah mereka amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah tiga ayat, atau bukan tiga ayat, karena ayat yang disebutkan pertama surat Hud ayat 112, surat Fussilat 30-31 sampai 32, berarti lebih dari tiga ayat. Ayat-ayat ini disebutkan al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab al-istiqamah untuk menjelaskan kepada kita bahwa kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agama Islam. Karena mereka-mereka yang istiqamah di atas agama Islam akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya yang telah disebutkan dalam hadis yang insyaallah nanti akan kita baca hadis-hadisnya. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ayat-ayat tadi. Pertama, beliau menjelaskan apa itu istiqamah. Al-istiqamah kata Syekh rahimahullah, hiya an yathbuta al-insanu ala syari'ati Allah subhanahu wa ta'ala. أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى. استقامة itu seorang kokoh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Teguh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan salat lima waktu yang Allah wajibkan, menjalankan kewajiban-kewajiban dalam syariat ini, menjalankan berbagai macam bentuk ibadah dan tetap teguh di atas syariat-syariat tersebut. Inilah yang disebut dengan al-istiqamah. An yathbutal insanu ala syari'atillah. Yakni seseorang tetap kokoh berdiri di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama amara Allah, sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, wa yataqaddamuhal ikhlasu lillahi azza wa jal, yang tentunya dia menjalankan ini semuanya, menjalankan syariat Allah, kokoh di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas lillahi azza wa jal. Itu adalah al-istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat 112 yang tadi kita baca, fastaqim kama umirta. Allah memberikan perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah. Fastaqim. Perintah ini ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya Nabi, yakni ya Muhammad alaihi salatu wassalam, istiqim, istiqamahlah engkau di atas agama, di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditujukan dan diarahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi ini juga berlaku bagi umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yakni perintah ini juga berlaku bagi umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun yang diperintahkan dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mencakup seluruh umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maknanya, istiqamahlah engkau ya Rasulullah, ya Muhammad alaihi salatu wassalam, dan istiqamahlah kalian sebagai pengikutnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yani yang mendapatkan perintah ini bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga mendapatkan perintah ini. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita faedah terkait dengan masalah ini. Yani perintah yang ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada hukum asalnya berlaku untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala contohnya dalam ayat ini memberikan perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk istiqamah. Perintah ini pula berlaku untuk umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian hukum asalnya. Jadi apa yang disyariatkan, apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan perintah ini untuk Nabi alaihi salatu wassalam saja. Banyak perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan dan diarahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, akan tapi tidak semua perintah itu berlaku untuk umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sekian perintah yang ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ada beberapa perintah yang khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak bagi umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sebagian perintahnya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang berlaku untuk umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Fasyahid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khitab atau yang diarahkan, yang ditujukan padanya suatu pembicaraan, baik itu berupa perintah ataupun larangan, yang ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada hukum asalnya berlaku untuk beliau dan umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali di sana ada dalil yang mengkhususkan permasalahan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kata Syekh rahimahullah, wal khitabul muwajjaha lirrasul sallallahu alaihi wasallam yakunu lahu wa li ummatihi illa idza qama dalilun ala annahu khasun bihi fa innahu yukhtassu bihi, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwa perkara ini hanya berlaku untuk Nabi alaihi salatu wasallam, tidak kepada umatnya. Maka itu khusus, khusus untuk Nabi. Tetapi selama tidak ada pengkhususan ini, maka berlaku untuk semuanya, untuk umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini, fastaqim kama umirta, maknanya amun lahu wa li ummatihi. Perintah ini umum, berlaku bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan berlaku pula bagi umatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Yakni kita sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memerintahkan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Perintah untuk bertakwa, ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Perintah dari Allah kepada nabinya untuk bertakwa. Apakah ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam, perintah bertakwa? Tidak. Takwa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan kepada kita sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih di sana ada ayat yang khusus, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kata Syekh rahimahullah, kullu wahidin yajibu alaihi an yastaqim kama amara. Maka setiap umat manusia, setiap umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, wajib untuk istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tetap kokoh di atas agama tersebut, jangan merubah, mengganti agama Allah, jangan menambah syariat-syariat Allah, dan jangan pula mengurangi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Istiqamah berarti tetap di atas syariat Allah. Allah memerintahkan demikian, kita berusaha untuk menjalankannya. Allah melarang demikian, kita berusaha untuk meninggalkannya. Tidak perlu menambah ajaran-ajaran yang di atas namakan sebagai ajaran Islam, dan tidak boleh mengurangi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini ternyata tidak sesuai pada zaman kita, maka kita tinggalkan. Bukan demikian seorang yang istiqamah. Seorang yang istiqamah, dia akan berusaha tetap teguh kokoh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Berusaha untuk tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Walihada qal fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan pernah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang istiqamah, dia akan senantiasa tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan singkat terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastaqim kama umirta. Ayat yang berikutnya menjelaskan tentang keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan, mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ثم استقاموا, kemudian beristiqamah di atas apa yang dia ucapkan. Yani sesungguhnya mereka-mereka ini yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas apa yang telah mereka ucapkan, mereka akan mendapatkan sebagaimana yang Allah firmankan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ila akhir al ayat. Berarti syarat untuk mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ada dua. Pertama, mengucapkan Rabbunallah, meyakini, mengucapkan dengan lisan, demikian pula dengan hatinya, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini, yakni istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas syariat Allah. Niscaya orang yang seperti ini, orang yang memiliki dua sifat ini, akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam kelanjutan ayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan datang kepada mereka malaikat-malaikat dan mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian merasa khawatir dan jangan sedih. Yakni malaikat menenangkan, menghibur hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang beristiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, dihibur mereka khususnya pada keadaan-keadaan yang menakutkan seperti ketika datangnya kematian, ajal akan datang kepada dia, ketika ajal menjemput dia, malaikatnya datang kemudian menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Artinya la takhafu fima tastaqbiluna min umurikum wa la tahzanu ala ma madha min umurikum. Yani jangan khawatir, jangan takut dengan urusan-urusan yang nanti akan kalian hadapi setelah kematian ini. Nanti ada hisab, kemudian pembalasan amalan. Jangan takut, jangan khawatir terhadap apa yang akan kalian hadapi nanti, dan jangan sedih terhadap apa yang telah kalian lakukan dari berbagai macam dosa, berbagai macam amal perbuatan yang telah kalian lakukan di muka bumi semasa kalian hidup. Jangan sedih. Jangan sedih. Yakni malaikat menghibur mereka. Jangan khawatir terhadap apa yang akan kalian jumpai, dan jangan sedih terhadap apa yang telah lalu, yang telah kalian lakukan. Wa abshiru bil jannah. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan untuk kalian. Yakni orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah dan istiqamah di atas syariat Allah, telah diberi janji oleh Allah. Allah berjanji kepada mereka dengan al-jannah. Yakni akan diberikan kepada mereka al-jannah. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak menyelisih janjinya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Keutamaan yang berikutnya yang akan didapatkan oleh mereka yang istiqamah, kata malaikat, kamilah pelindung-pelindung kalian. Yakni kami melindungi kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan bagi kalian di dalam jannah, ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan itu ada dalam jannah. Dan apa yang kalian minta ada di dalam jannah. Semuanya merupakan bentuk nuzulan min ghafurir rahim, sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang istiqamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang sangat-sangat-sangat kita harapkan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikan ayat ini sebagai pengingat untuk kita. Ketika kita terjatuh dalam suatu kemaksiatan, ingat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jika kita istiqamah, memberikan al-jannah, memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk kita dengan cara istiqamah. Ingat ayat ini. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Maknanya kurang lebih sama, menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah. Mereka akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalamnya. Dalam ayat ini atau dalam beberapa ayat ini yang disebutkan oleh Syekh, disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah, terdapat dalil ahammiyatul istiqamati ala dinillah bi an yakuna al-insanu thabitan la yazid wa la yanqus wa la yubaddil wa la yughayyir. Yaitu pentingnya istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita butuhkan. Yaitu dengan cara seorang itu kokoh di atas agama Allah, tidak mengganti, tidak merubah, tidak menambah, tidak mengurangi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala telah sempurna, tidak butuh dengan amalan-amalan yang kita anggap sebagai amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak diajarkan dalam Islam. Jangan pernah kita mengandalkan mada atau mengedepankan perasaan untuk melakukan suatu amal ibadah yang baru. Ini kan amalan baik. Bukankah ini perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian terus menerus perasaan yang dia kedepankan. Jangan sampai perasaan ini menyebabkan kita membuat ibadah yang baru, yang tidak pernah diajarkan dalam Islam, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mainnya akal-akalan. Mainnya akal-akalan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan bagi kalian kenikmatan untuk kalian. Aku telah meridhai agama Islam sebagai agama kalian. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Islam ini telah sempurna. Yang namanya sempurna itu gak butuh tambahan. Yang namanya sempurna itu gak perlu dikurang-kurangi. Itu sempurna. Adapun kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makhluk yang lemah, tidak sempurna. Kadang butuh tambahan, kadang ada sesuatu yang perlu kita kurangi. Aktivitas yang terlalu padat menyebabkan kita lemah, berarti harus dikurangi porsi aktivitas kita. Karena kita adalah makhluk yang lemah, tidak sempurna. Adapun agama Allah Subhanahu wa taala sempurna, tidak perlu kita tambahi dengan amalan-amalan yang kita anggap amalan tersebut sebagai amal ibadah, padahal bukan termasuk bagian dari amal ibadah. Dan tidak boleh bagi kita mengurangi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah orang-orang yang istiqamah. Kita mengucapkan Rabbunallah, kita meyakini Allah adalah Rabb kita, kemudian kita berusaha untuk istiqamah, yaitu dengan tidak menambah-nambah ajaran syariat Allah, tidak mengurangi, tidak mengganti, tidak merubah. Jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Titik. Enggak perlu membandingkan dengan Ustaz Fulan demikian melakukannya, Kiai Fulan demikian, dan seterusnya. Sudah. Apa yang diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk mengikutinya. Kita berusaha untuk menerapkannya, mengamalkannya. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pegang ini sebagai kaidah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingannya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kita memberikan bimbingan kepada kita untuk melakukan demikian. Sudah, kita lakukan. Dan kita yakini ini adalah bimbingan yang paling baik. Walaupun ada sekian, misalnya seorang yang dikatakan sebagai kiai, seorang yang dikatakan sebagai ustaz, menyelisih bimbingannya Nabi alaihi salatu wasallam, sudah, kita pilih bimbingannya Nabi alaihi salatu wasallam. Demikianlah seorang yang istiqamah, dia akan mengedepankan dan akan tetap kokoh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa amma man ghala fi dinillahi aw jafa anhu aw baddala فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِيمًا عَلَى شَرِيَةِ اللَّهِ. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, melampaui batas, atau barang siapa yang menyepelekan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengganti syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut tidak istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang istiqamah itu tetap berusaha menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tidak menambah, tidak mengurang, tidak mengganti, atau tidak merubah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang disebutkan al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah hadis dari sahabat Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. قال رحمه الله وعن أبي عمرو وقيل أبي أمره سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Dari sahabat Abu Amr, ada pula yang menyebut dengan Abu Amrah, jadi kunyahnya Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Amr, Abu Amr. Ada pula yang menyebutkan kunyah beliau adalah Abu Amrah. kunyah itu yang diawali dengan abu atau ummu. Abu fulan, ummu fulan. Itu namanya kunyah. Ada pun nama, nama yakni tanpa diawali dengan abu atau ummu. Sufyan misalnya, Abdullah, itu nama. Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, nama beliau Sufyan. Kunyahnya Abu Amr. Ada pula yang mengatakan Abu Amrah. Abu Amrah. Qala, qultu, beliau mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ucapkanlah untukku dalam Islam suatu kalimat yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Ucapkanlah, sampaikanlah kepadaku satu kalimat yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Yakni, apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam cukup jadi pegangannya beliau. Tidak akan bertanya lagi kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul, katakanlah wahai Abu Sufyan, amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat yang singkat namun padat maknanya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, qul amantu billah. Katakanlah wahai Abu Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian setelah itu istiqamahlah. Dua kalimat. Kalimat yang pertama, amantu billah. Kalimat yang kedua, thumma istaqim. Perintah untuk mengucapkan amantu billah, perintah untuk istiqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita perhatikan lafaz hadis. Rasul alaihi salatu wassalam berpesan kepada Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, "Qul, ucapkanlah, katakanlah." Dari kalimat, dari fi'il qala yaqulu, qul, qala fi'il madhi, dia berkata, yaqulu fi'il mudhari, dia sedang atau akan berkata. Qul, perintah, katakanlah, katakanlah. Biasanya yang namanya mengatakan, mengucapkan itu dengan lisan, dengan lisan. Lalu apakah perintah Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sufyan ibni Abdullah hanya sebatas mengucapkan kalimat amantu billah saja? Aku beriman kepada Allah. Cukup dengan lisan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Laisal muradu bidzalika mujarradal qawli bil lisan." Makna qul amantu, ucapkanlah, katakanlah. Ai laisal muradu bidzalik. Tidak, yang dimaksud bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat ini dengan lisan. Yakni diperintahkan untuk mengucapkan amantu billah. Tidak difahami kalimat, tidak difahami hanya mencukupkan dengan lisan saja. Bukan ini maksudnya. Bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Qala rahimahullah ta'ala, fa inna minan nasi man yaqulu amantu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak dari kalangan umat manusia yang mereka itu mengatakan amantu billah wa bil yaumil akhir, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Apa sebabnya? Karena mereka hanya mengucapkan dengan lisan saja, tidak meyakini dengan hatinya, dan tidak mengamalkan konsekuensi dari keimanannya ini. Sehingga yang dimaksud qul amantu billah Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan ibni Abdullah untuk mengucapkan amantu billah bukan hanya dengan lisan saja. Amantu billah bukan ini. Walakinnal muradu bidzalika qaulul qalbi wal lisani aidan. Yang dimaksud ialah mengucapkan kalimat ini dengan lisan dan dengan hatinya. Dengan hatinya. Kalau hanya sekedar mengucapkan amantu billah, banyak orang-orang yang mengatakan amantu billah, tapi hatinya enggak ada keimanan sedikit pun. Cuma lisannya saja yang mengucapkan amantu billah, tapi hatinya enggak. Amalannya bahkan tidak. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kaum kuffar Quraisy, atau ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dakwahnya, mengucapkan atau memberikan perintah kepada umat manusia ketika itu, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu, niscaya kalian akan menang, akan beruntung. Apakah yang dimaksud dengan kalimat qulu, ucapkanlah, yaitu dengan lisan saja? Tidak. Yaitu mengucapkan kalimat ini dengan lisan dan dengan hatinya. Dengan hati. Maka seorang akan mendapatkan al-falah, akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kemenangan, disebabkan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan lisan dan dengan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun sayangnya, sebagian dari kaum muslimin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan amantu billah, mereka mengucapkannya hanya dengan lisannya saja. Tidak mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat ini. Sehingga mereka tidak bisa mewujudkan keimanan yang benar. Tidak bisa menjalankan konsekuensi dari keimanan yang telah mereka ucapkan. Amantu billah. Mengucapkan la ilaha illallah. Apa sebabnya? Karena mereka tidak bisa memahami. Tidak faham makna kalimat ini. Dan karena mereka hanya mengucapkannya dengan lisan saja. Apa yang dilakukan oleh kaum kuffar Quraisy ketika Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena faham dan tahu konsekuensi dari kalimat ini. Yakni mereka harus meninggalkan peribadahan kepada patung-patung yang mereka ibadahi. Mereka harus meninggalkan peribadahan kepada pohon, kepada berhala. Faham kalimat ini, la ilaha illallah. Sehingga mereka enggan, mereka enggak mau mengucapkan ini. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Apakah dia akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang jumlahnya sangat banyak ini dijadikan cuma satu sesembahan yang berhak untuk diibadahi? Karena mereka paham, mereka bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Kalau hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, ya bisa aja. Amantu billah, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tahu konsekuensi dari kalimat ini. Fal khulasa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perintah Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini. Qul amantu billah, ucapkanlah, katakanlah la amantu billah. Yakni mengucapkannya dengan lisan dan mengucapkannya dengan hati, dengan qalb, meyakininya dengan qalb dan mengamalkan kalimat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya sudah masuk waktu salat isya, maka akan kita lanjutkan ba'da al-adzan. Fal muadzin yuadzin taqabbal barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Kembali kita melanjutkan hadis Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkanlah dengan lisan, demikian pula dengan hatinya, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu istiqomahlah. Setelah itu istiqomahlah. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, makna istiqamah yakni an yathbutal insanu ala syariatillah. Yakni seseorang tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah, tidak mengurangi syariat Allah, tidak mengubah, tidak mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, "Fastaqim ala syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Maka istiqamahlah kalian di atas kalimat syahadatu an la ilaha illallah. Di atas dua kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqamahlah di atas dua kalimat ini, yakni dengan mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah supaya kita mengikuti beliau. Bagaimana tata cara ibadah yang benar? Mana saja amalan-amalan yang disebut sebagai ibadah? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai panutan. Diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kita contoh beliau, kita ikuti beliau. Inilah seorang yang istiqamah. Bukan dengan mengadakan cara-cara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau pakai alasan apapun, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya, tidak diajarkan, tidak disampaikan, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka amalan tersebut bukan termasuk bagian dari Islam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada anjuran dari Rasul, tidak ada bimbingan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak ada contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka itu bukan seorang yang istiqamah. Seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka hendaknya dia beristiqamah di atas dua kalimat ini, yaitu dengan menjalankan semua amal ibadah ikhlas lillahi azza wa jalla. Tidak beribadah kepada selain Allah. Tidak beribadah kepada berhala. Tidak beribadah kepada patung. Tidak meminta, tidak memohon, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang ikhlas lillahi azza wa jalla dan sesuai dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa orang-orang yang mengada-adakan ritual-ritual yang dianggap sebagai bagian dari bentuk ibadah yang sebenarnya bukan bagian dari ibadah, mereka bukan seorang istiqamah. Bukan seorang yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan amalan baru yang tidak ada ajarannya dalam Islam, tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, fa huwa radd, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima, tidak dianggap sebagai amal ibadah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Demikian pula seorang yang mengamalkan suatu amalan, dia bukan mengada-adakan, mengerjakan suatu amalan yang mungkin pada asalnya itu adalah ibadah, tetapi caranya yang salah, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam, ini juga tertolak. Fastaqim 'ala shalah, maka hendaknya engkau istiqamah di atas salat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Jalankan salat ini, jalankan zakat, tunaikan zakat, puasa, haji, umrah dan yang lainnya dari amal ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Salat berjamaah di dalam masjid yang Allah wajibkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kaum lelaki, kerjakan. Amalan ini yang perlu kita terapkan, perlu kita jalani, perlu kita tekuni. Sungguh masih banyak amalan-amalan wajib yang kadang kita masih melalaikannya. Kemudian kita melakukan amalan-amalan yang baru. Salat lima waktu, apakah kita sudah menjalankannya dengan baik? Berjamaah di dalam masjid bagi kaum lelaki itu adalah ibadah yang wajib. Ternyata masih banyak dari kalangan kaum muslimin yang meninggalkannya, memilih meninggalkan ibadah yang wajib. Naam, mereka berpaling dari ibadah yang wajib kepada ibadah-ibadah yang diada-adakan. Salat lima waktu yang wajib ditunaikan berjamaah dalam masjid, mereka tinggalkan, mereka beralih pada amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, ketika atau pernah didatangi oleh seorang yang buta, enggak ada yang menuntun dia pergi ke masjid. Orang ini bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, menanyakan apakah wajib bagi dia untuk sholat berjamaah di dalam masjid. Dia ada seorang yang buta, enggak ada orang yang menuntun. Lihat, orang yang buta, bukan orang yang sehat penglihatannya. Seorang buta, enggak ada yang nemani, tidak ada yang menuntun. Alhamdulillah, sebagian di antara kita yang diberi ujian dengan kebutaan, ada keluarganya, sanak familinya, temannya, saudaranya yang bisa menggandeng dia ke arah masjid. Ini tidak. Sahabat ini tidak. Tidak ada yang menuntun dia. Bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, apakah wajib bagi saya untuk menunaikan salat berjamaah di dalam masjid? Apakah tetap wajib hukumnya? Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, enggak wajib. Ketika dia ingin meninggalkan Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya ini ingin pulang kembali setelah mendapatkan jawaban ini, hampir pulang dipanggil oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam orang tadi. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, ya fulan atasma'un nida, wahai fulan, apakah engkau bisa mendengar suara azan? Iya. Ajib, kalau begitu Datangilah seruan tersebut. Artinya, ya, kamu datang ke masjid untuk sholat jamaah. Perhatikan, seorang yang buta, tidak ada seorang pun yang menuntun dia, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia untuk memenuhi panggilan adzan, sholat masjid. Istiqamahlah di atas agama Allah dengan menjaga sholat lima waktu, khususnya bagi kaum lelaki. Wajib hukumnya mengerjakan sholat berjamaah di dalam masjid. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah memiliki keinginan untuk ditunaikannya sholat. Pilih atau menunjuk seorang untuk jadi imam. Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar bersama sebagian sahabatnya dengan membawa kayu bakar. Lihat, mana orang-orang yang tidak sholat jamaah di masjid. Fa'uharriqa alaihim buyutahum, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau aku dapati ada sebagian mereka yang tidak menunaikan sholat jamaah, maka aku akan aku bakar rumah mereka dengan kayu bakar ini. Ancaman dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang tidak mau menunaikan sholat jamaah di dalam masjid, khususnya bagi kaum lelaki, akan dibakar rumahnya. Fastaqim 'ala shalah, istiqamahlah di atas agama Allah dengan menjalankan sholat lima waktu yang Allah wajibkan. Istiqamahlah di atas jalan di atas agama Allah dengan menjalankan zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Masih banyak ibadah-ibadah yang belum kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, enggak perlu menambah. Enggak perlu menambah. Apa yang telah diajarkan, kita berusaha menunaikan. Jalani dengan baik. Apakah sudah semuanya kita jalankan dengan baik? Qala rahimahullahu ta'ala, maka dari hadis ini, qul amantu billahi tsumma istaqim, ada dalil bahwa keistiqomahan seorang hamba tidak mungkin akan terwujudkan kecuali setelah keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, seorang yang istiqamah di atas agama Allah, mesti dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti. Wa anna min syartil a'mali salihah, ay min syarti sihhatiha wa qabuliha, an takuna mabniyatan ala al-iman. Dan dalam sabda Nabi alaihissalatu wassalam ini, qul amantu billahi thumma istaqim, terdapat penjelasan dalil bahwa di antara syarat amal saleh, yakni syarat sahnya suatu amalan, syarat diterimanya suatu amalan, an takuna mabniyatan alal iman, yakni amalan tersebut dibangun di atas keimanan seorang hamba. Kita ambil contoh istiqamah. Istiqamah adalah amal saleh. Amal saleh tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apabila istiqamah ini dibangun di atas keimanan. Dan tidak mungkin akan terwujud keimanan istiqamah ini kecuali setelah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, falau annal insana amila bidhahirihim ala ma yanbaghi. Kalau seandainya ada seorang yang mengamalkan suatu amalan yang nampaknya dia menjalankan amalan tersebut sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Salatnya masya Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ibadah hajinya masya Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau ada seorang yang mengamalkan suatu amalan secara zahir nampak sesuai dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam, walakin batinu khirab, akan tapi kalau batinnya dia rusak, niatnya dia rusak, penuh dengan kegoncangan dalam hatinya, penuh dengan pengingkaran terhadap syariat Allah, tidak ada keimanan dalam hatinya sedikit pun, maka apa yang dia lakukan tidak bermanfaat sama sekali. Sebanyak apapun amal ibadah yang dia lakukan, sebaik apapun amal ibadah yang dia lakukan, kalau hatinya tidak ada keimanan kepada Allah, kalau hatinya mengingkari ajaran Allah, mendustakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna dhalika la yanfa'u. Yang demikian itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin terwujud kecuali setelah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang yang nampaknya secara zahir dia istiqamah menjalankan agama Allah, menjalankan sholatnya masya Allah, lima waktu dia tunaikan, tetapi dalam hatinya kalau ada bentuk pengingkaran terhadap syariat Allah, kalau ada dalam hatinya bentuk pendustaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka istiqomah tadi yang nampaknya dia istiqomah tidak manfaat sedikit pun. Tidak akan bermanfaat sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bi'idznillah azza wa jal, kita cukupkan pada pembahasan ini dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang masih pada bab al-istiqamah dari kitab Riyadhus Shalihin. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu barakallahu fiikum.